Kau percaya ucap mereka yang tak suka melihat kita bersama bahagia seliman cinta. Oh, cinta yang bicara. Biarkan aku memilihmu. Because there's only you.